maafkan diriku. Bila selalu menyalahkan kamu, kata maaf untukku. Oh, kini ku sesali segalanya. Oh, takkan ku ulangi kata maaf untukku. Aku cinta, oh, oh, hanya untuk hatimu, hanya untuk dirimu. Laguku kini tulus kepadamu. Ketulusanku, semuanya pasti berakhir. Oh, kau akan rasakan perasaanku selama ini kepadamu. Ku harap masih ada kata-kata maaf untukku. Aku cinta, oh, hanya untuk hatimu, hanya untuk dirimu. Laguku kini tulus kepadamu. Terima kasih.